Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أين أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya. Jadi sebenarnya berkaitan dengan masalah fikih, seorang itu berinteraksi dengan ahlul bidah dari kalangan sururiyah maupun selainnya, banyak kaidah-kaidah yang perlu diuraikan, dan waktu membatasi kita. Namun saya ingatkan bahwa kaidah-kaidah tersebut sebenarnya ada di dalam buku-buku akidah as-salaf, dijelaskan di dalam karya-karya para ulama menguraikan tentang akidah yang benar. Karena akidah yang benar itu ketika dijelaskan pasti juga akan menyinggung akidah yang menyimpang. Iya. Dan begitu seorang masuk menyinggung penyimpangan harus diberikan kaidah-kaidah. Iya. Dan seorang hamba harus punya kaidah dan dengannya dia mengukur, berpijak di atasnya kaidah yang dengannya dia menimbang. So, kalau dia tidak punya kaidah, dia akan pelimplan di dalam menimbang perkara, tidak punya pijakan. Orang-orang ikut-ikutan dia juga ikut. Ya. Angin berhembus ke timur, dia juga ikut ke timur. Angin berhembus ke barat, dia ikut ke barat. Ya, ini bukan sifat seorang yang kokoh di atas akidah yang kuat. Karena itu ciri orang yang berakidah benar seperti yang disebut di dalam Al-Qur'an, "Yatsabbitu Allahu alladziina aamanu bilqauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan orang-orang yang beriman sesuai dengan keimanan, karena keimanan itu ya, tidak akan kuat. Akidah yang benar tidak akan kuat kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Allah mengokohkannya dengan ucapan yang sabit di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Dikokohkan oleh Allah. Ya. Dan dimaklumi bahwa para ulama ahli sunnah, mereka yang tegar sikap-sikapnya dalam segala keadaan, berbagai fitnah yang terjadi. Adapun yang tidak kuat akidahnya, itulah yang biasa termakan di dalam fitnah, sering jatuh di dalam kekeliruan, kesalahan. Karena itu, dimanapun para ulama kita berada, di keadaan apapun, mereka selalu menekankan hal ini kepada umatnya. Selalu saya tekankan. Subhanallah, Syekh guru kami Syekh Shalal Al-Fauzan, beliau kalau dikatakan mengisi daurah di kota lain selain tiga kota, sebab beliau tugasnya di tiga kota, di kota Riyadh, kota Taif, dan kota Mekah. Walaupun ke tempat lain, hanya memberikan ceramah sebentar saja. Ini mengisi daurah dan ini jarang terjadi. Beliau ke Madinah untuk sebuah acara daurah di Masjid Nabawi. Ya. Dihadiri oleh dokter-dokter, para guru-guru, dosen-dosen. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad juga ahli hadis negeri Madinah ikut hadir. Tahu materi daurahnya apa? Thalathatul usul. Tiga landasan utama. Ya. Semua guru-guru ini sudah pernah mengajarkannya. Tapi itulah para ulama kita. Bagaimana mereka? Perhatiannya terhadap ilmu akidah. Ya. Karena ini sumber kebaikan. Sumber kebaikan. Pokok-pokok penyimpangan yang kita sebutkan tadi dari dakwah sururiyah dan dakwah isyautirat. Ya. Itu adalah hal yang sudah lama dibahas dalam buku-buku akidah. Karena itu ketika muncul, para ulama segera meneriakinya. Sebuah perkara yang sudah dimaklumi di kalangan mereka. Dan kesesatan apapun yang muncul, para ulama kita selalu bisa memandang bahwa ini adalah kesesatan. Kenapa? Karena mereka punya dasar pijakan. Iya. Dasar pijakan. Inilah harusnya kita mendidik diri kita. Iya. Ini yang namanya ilmu agama. Yang namanya ilmu. Adapun sekadar seseorang duduk, ya, mendengar data, si fulan berkata begini, si anu berkata begini, ini pemahaman takfir. Tapi tidak diterangkan takfir itu apa misalnya. Bagaimana bahayanya dan seterusnya. Ya, ini bukan penanaman ilmu pada seorang. Hanya membuat tidak suka, tapi belum tentu. Kalau suatu hari hal itu didatangkan kepadanya dengan pakaian yang berbeda, belum tentu dia bisa mengenalinya. Ya. Tapi kalau dia punya ilmunya, datang dengan pakaian apapun dia tahu, ini adalah kesesatan. Ya. Yang namanya serigala, dia datang dengan pakai jubah, dengan pakai sarung, pakai apapun dia datang, semuanya kan, dia tahu bahwa ini serigala. Sebab dia mengerti ya, sifatnya dan ciri-cirinya. Tidak tertipu dengan penampilan. Tidak tertipu dengan penampilan. Iya. Karena itu, yang terpenting bagi seorang hamba adalah mendidik dirinya di atas ilmu syar'i. Kemudian, dari apa yang telah kita uraikan tadi, bahwa kesalahan-kesalahan pada kelompok sururiyah dan ikhtiyarat ini bukan kesalahan-kesalahan yang ringan. Bukan perkara yang dianggap enteng. Iya. Kesalahan yang mengeluarkan dari ahli sunnah. Kesalahan yang mengeluarkan dari ahli sunnah. Karena itu, tidak pantas seorang bergampangan di dalamnya. Bergampangan di dalamnya. Iya. Sebagian orang dahulu, ada yang sudah menganggap dirinya, menyuruh kepada dakwah salafiyah. Iya. Ini kita bercerita di tahun 90-an. Menyuruh kepada dakwah salafiyah. Ya. Mendakwakan kepada dakwah salaf. Tapi masih membaca sebagian dari buku-buku pergerakan. Masih ada di antara mereka yang membaca buku Ma'alim al-Intilaqatul Kubra karya Ibn Abdul Hadi. Ini buku tidak ada mengajarkannya kecuali sururi kutbi. Yakin saja. Iya. Karena itu di kelompok sururiyah, buku ini panduan. Seperti lihat misalnya di Wahda Islamiyah. Ya. Ini dari hal yang mereka punya perhatian di dalamnya. Sebab ini ciri mereka. Ternyata dari orang-orang di tahun 90-an ini masih ada yang mengajarkannya. Begitu muncul dari sebagian da'i, ada yang memperingatkan bahaya Salman al-Auda Safar Hawali. Orang-orang yang saya sebut itu tadi, timbul kemarahannya. Kalian mencela ulama, ya, dianggap Salman al-Auda dan Safar Hawali adalah apa? Ulama. Padahal mereka waktu itu umurnya belum sampai 40 tahun. Anak-anak muda. Iya. Salman al-Auda dan Safar Hawali. Baik. Terus berjalan waktu. Ya, berjalan. Ya. Dan mereka berselisih dengan kawan-kawannya, ada yang menegur, "Oh, itulah pemahaman sururiyah berbahaya." Tapi mereka membela. Tapi setelah itu, ya. Mereka pun akhirnya tahu bahwa sururiyah berbahaya. Sururiyah berbahaya. Mereka mulai menulis, sebagian dari mereka mulai menulis di buku-bukunya. Ada yang menulis di majalahnya bahaya sururiyah. Ada sebagiannya bikin ceramah bahaya sururiyah. Ya. Tapi di awal perkara ketika mereka berselisih dan teguran kawan-kawannya benar, itu tidak pernah disebut. sehingga perkara akhirnya masih tetap keadaannya seperti dahulu. Ya, selain daripada itu, ternyata kalimat berlepas dari suriah dan berlepas dari khiyat perak itu tidak murni pada mereka. Masih terlihat hal-hal itu. Ya. Data-data ini kita sampaikan kepada sebagian dari ulama kita, Syekh Rabi dan Syekh Ubaid Al-Jabiri, dan mereka berdua kalian tahdiat dari mereka. Iya. Padahal ini mereka sudah berkata apa? Kami anti sururiyah. Kemudian datang kawan-kawan dari sudut lain. Iya. Mereka ingin menengahi. Kita anggap mereka ini adalah orang-orang yang juga menghendaki dakwah kepada sunnah. Iya. Kita semangat mereka dapat hidayah. Dan seterusnya. Dan ini adalah sifat yang kita syukuri dari kawan-kawan ini. Hal yang kita syukuri. Dan semua dari kita, siapa yang tidak suka orang mendapat hidayah? Jangankan mereka orang kafir saja, kita senang mendapatkan apa? Mendapatkan hidayah. Apalagi dia seorang muslim. Iya. Tetapi membangun loyalitas di dalam hal ini, membela orang-orang sururiya ini, kemudian bergampangan di dalam hal ini. Kadang sebagian dari orang-orang khiyaturat, atau orang-orang yang di dalam lingkup sururiya ini mengadakan daurah-daurah. Iya. Hadir juga mereka di dalamnya. Hadir di dalamnya. Bahkan pada sebagian daurah, ada sebagian orang yang kadang, ya, terang-terangan dia sebut, qala syaikhun al-masjun. Berkata guru kami yang di penjara, maksudnya Salman al-Auda. Di daurah itu. Tetap juga dia hadir di situ. Iya. Nah, ini bukan dari hal yang layak pada seorang ahli sunnah. Iya, bukan hal yang layak pada seorang ahli sunnah. Maka kawan-kawan yang ingin menengahi ini, ya, harusnya mereka menengahi dengan ilmu dan hal yang bukan justru mendukung barisan orang-orang yang berada di tengah kesalahan. Ya, harusnya mereka menasihati. Ya, dan saya dapat informasi dari sebagian ikhwan itu bahwa Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ketika datang ke Indonesia dan memberikan pengarahan kepada sebagian dari mereka, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan ketika beliau kembali ke Medina bahwa pada orang-orang itu betul saya melihat masih ada pemikiran sururiyah pada sebagiannya. Iya. Maka ini harusnya menjadi pegangan dan menjadi titik tolak. Kalau itu dilihat penyakit ini ada, harusnya diperbaiki. Diluruskan, jangan didiamkan. Iya. Kemudian seakan-akan semuanya adalah sama. Iya. Hendaknya diluruskan sebagai bentuk nasihat agar kawan-kawan ini kembali kepada jalan yang lurus. Iya. Nah, apabila ada penyakit yang seperti ini, harusnya dia lebih banyak lagi berbicara sebab penyakit telah ada di tengah mereka dalam hal itu. Bicara tentang kesalahan sururiyah, khiyaturat, agar supaya apa? Mereka menghindarkan diri dari kesalahan tersebut. Tapi yang terjadi justru kadang sebagian dari mereka tidak suka kalau ada orang-orang yang menjelaskan tentang bahaya apa? Tentang bahaya khiyaturat. Bahkan sebagian dari mereka ada menulis buku pembelaan terhadap khiyaturat, ujian para ulama. Dia katanya ingin menampilkan sikap adil. Iya. Dalam hal ini. Dan itu tidak ada keadilan. Di dalamnya. Ya. Hal yang keliru yang dia paparkan. Ya. Dan tidak pernah tercatat dalam sejarah dakwah Indonesia, ada orang yang paling bagus membela khiyaturat dari penulis buku yang saya maksud tadi. Iya. Jadi, hendaknya setiap orang memperhatikan bahwa ini bukan masalah sepele. Masalah yang berkaitan dengan keyakinan pokok-pokok dan usul ahli sunnah, hal yang dipelihara dan dijaga. Hal yang dipelihara dan dijaga. Ya. Di sudut lain ada yang berlebihan. Kita ingin menyepelekan tadi. Ya. Ada yang berlebihan dari sisi ekstrim memberi hukum kepada orang-orang tertentu. Ya. Ada orang yang harusnya, tadinya, dia tetap kuat di atas jalan as-salaf. Ya. Tapi karena selalu dipermasalahkan, ya, namanya manusia kadang, dia bisa lepas kontrol dari keadaan dirinya, apalagi kalau memang iya, seorang itu sudah diitari oleh banyak penyebab yang memalingkannya dari jalan yang lurus. Iya. Maka orang-orang yang seperti ini hendaknya diperbaiki dan didakwai dengan cara yang baik, ditegakkan padanya hujjah. Iya. Sampai saya pernah berjumpa dengan salah seorang, iya, dari mereka yang selalu dikatakan sururi atau bersama sururi. Dia berkata bahwa saya sudah menjumpai Syekh Fulan di Jogja. Saya bertemu dengan Syekh itu. Ya, saya dinasihati tentang kesalahan si fulan dan si fulan. Ya. Syekh berkata pada mereka, ada kritikan-kritikan berbahaya. Saya dengar dari ikhwan. Coba kamu tanya ke ikhwan kita di bawah. Ya, dia tanya kepada orang-orang yang dimaksud oleh syekh. Tidak ada yang memberikan jawaban yang memuaskannya. Si A yang pertama ditanya, dia bilang, kamu tanya kepada si B. Si B ini masya Allah dia ya, orang yang memiliki data. Ya. Si B nya juga. Dan ini sekali lagi bukan ciri bahwa seorang itu masuk di dalam masalah dengan ilmu. Ya. Ingat, seorang mempertanggungjawabkan ucapannya di depan Allah. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Kita semua belajar tauhid. Dan makna dari tauhid itu seorang beribadah karena Allah. Ya. Bukan karena si fulan, bukan karena si Allah, bukan juga menjaga perasaan si anu dan si itu, tapi karena membela agama. Ini harus ditanamkan di dalam diri. Iya. Harus ditanamkan di dalam diri. Kredo harus berada di sikap pertengahan di dalam hal ini. Iya. Kemudian di antara hal yang ingin saya ingatkan di sini sebagai pembahasan yang terakhir, saya melihat ada gejala-gejala yang tidak bagus, harus diluruskan. Iya. Dan ini termasuk ingin yang ingin saya ringkas di sini dan saya berikan tambahan-tambahan. Ya, sebagai penutup. Ya, saya melihat kadang ada sebagai orang yang memaparkan pembahasan-pembahasan yang detail bukan dari porsi ikhwan untuk menerima pembahasan tersebut. Ya. Apakah karena pembahasan ini perlu banyak pemaparan, ataukah karena tempatnya tidak cocok, ataukah karena bisa menimbulkan kerusakan yang lain? Bisa menimbulkan kerusakan yang lain. Ya. Karena itu setiap orang hendaknya pandai mendudukkan masalah itu pada tempatnya. Kemudian dari bahaya yang tidak baik, dan ini gejala yang tidak baik. Ya. Karena sebagian orang terbiasa dan kesenangannya mendengar pembahasan yang seperti ini, akhirnya ya, para madu'u yang baru belajar ya, lancang untuk masuk di dalam perkara-perkara besar, bukan urusannya masuk di situ. Ya. Nggak tahu kadar dirinya. Sampai sebagiannya sudah memberi hukum kepada ustad-ustadnya. Oh, berarti dari kemarin ustad fulan diam, tidak berbicara, ya, berarti ini ada masalah. Ya. Mengambil pemahaman-pemahaman aneh, nggak tahu dari mana pemahamannya. Ini adalah hal yang keliru. Hal yang keliru. Alhamdulillah saya sampaikan kepada antum, tidak ada silang pendapat di kalangan kami tentang hisbiyahnya siyaturat, tentang bahaya apa? Sururiyah. Ya. Tidak ada silang pendapat dalam hal ini. Hanya saja ada hal-hal dalam menyikapi terkait dengan masalah dakwah yang kita pandang itu adalah prinsip dakwah Ahlussunnah, ada kekeliruan-kekeliruan yang kita harus memperbaikinya. Ya. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semuanya diberi petunjuk dan diberi bimbingan menuju kepada jalan yang lurus. Ya. Namun fenomena ini adalah fenomena yang tidak sehat. Ya. Membuat kawan-kawan yang baru belajar, ya, mungkin baca Al-Quran saja belum pandai, ya, tapi kalau mengkritik, oh, si fulan sururi, si fulan hizbi, oh, nomor satu, bagaikan Imam Al-Bukhari, ya, mungkin lebih hebat dari Imam Muslim bin Hajjaj. Ya. Padahal kadang belajar ilmunya saja apa? Masih sedikit. Ya. Dan ini penyakit di banyak tempat. Ya. Penyakit di banyak tempat. Alhamdulillah saya banyak minta pertimbangan para ulama kita di berbagai ya, tempat yang saya jumpai mereka di situ. Dan ternyata penyakit yang seperti ini ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Ya. Karena itu, kewajiban seorang, hendaknya dia mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan yang saya sebutkan itu tadi kadang memalingkan dari maksud-maksud dakwah di jalan Allah. Di sini saya ingatkan, ingin saya ingatkan beberapa maksud dakwah di jalan Allah sebagai nasihat dan peringatan untuk kita semua. Ya. Segala hal yang keluar dari hal ini itu tidak dihitung di dalam dakwah di jalan Allah. Walaupun seorang itu berbicara dengan mengatasnamakan diri berbicara agama dibawakan dalil ayat, tapi maksud dakwah itu ada dan jelas. Dari maksud utama seorang berdakwah di jalan Allah adalah membebaskan manusia dari api neraka. Itu maksud utama. Iya. Bagaimana manusia itu tidak jatuh di dalam neraka? Jangan masuk dalam pintu-pintu kesesatan. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendatangi seorang anak muda Yahudi sedang sakaratul maut. Rasulullah mengajaknya masuk ke dalam Islam. Anak muda ini menoleh kepada ayahnya. Ya. Sebab orang-orang Yahudi tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Hanya saja mereka bersombong. Tapi karena melihat Nabi Muhammad datang mengunjungi anaknya, mengajaknya masuk ke dalam Islam, ayahnya berkata kepada putranya yang sedang sakaratul maut, "Ati Abul Qasim, taati Abul Qasim, Nabi Muhammad." Anak muda ini pun berucap, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," kemudian meninggal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Segala puji hanya untuk Allah yang membebaskannya dari api neraka. Jadi ini maksud dari berdakwah. Untuk membebaskan, menyelamatkan manusia dari apa? Dari api neraka. Iya. Dari api neraka. Dan dari maksud utama di dalam berdakwah adalah tahqiqul ubudiyah. Mewujudkan penghambaan kepada Allah di tengah manusia. Penghambaan murni hanya untuk Allah. Iya. Karena itu seluruh masalah harus diikat dengan tauhid. Bicara masalah apa saja, semuanya pasti terikat dengan tauhid. Terikat dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ditanamkan di dalam jiwa. Ya. Dia akan melatih kaum muslimin dan muslimat pada setiap masalah yang mereka dengarkan. Kalau ada yang mengangkat sebuah bendera, sebuah seruan, dia akan mempertanyakan kepada dirinya, "Saya di dalam mengikuti seruan dan bendera ini, apakah saya berada di bawah perintah Allah, di atas jalan Allah atau tidak?" Pasti dia akan tanyakan di dalam dirinya. Ya. Jadi ukuran harus ada di dalam jiwa. Harus ada di dalam jiwa. Kalau setiap orang dia akan menyuruh berteriak, ya, kemudian seorang mengikutinya tanpa ilmu, maka itu adalah kebinasaan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia berpijak di atas ilmu dan mengerti bahwa hidup ini adalah untuk mewujudkan penghambaan kepada Allah, dia akan tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak akan masuk ke dalam perkara yang tidak ada manfaatnya baginya. Ya. Kadang sebagian orang, subhanallah, hal yang penting saja belum dia tahu. Dia masuk dalam perkara yang dia tidak akan ditanya tentang perkara itu. Ya. Dia harus mempersiapkan jawabannya ketika menghadap kepada Allah. Masuk dalam kuburan, dia akan ditanya oleh munkar dan nakir. Itu pertanyaan. Man rabbuka, siapa rabbmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Madinuka, apa agamamu? Ya. Mungkin sekarang gampang saja orang, oh itu gampang saya jawab, masa saya gak bisa? Hah? Mungkin bisa berpikir begitu. Tapi kalau sudah mendengar suara munkar dan nakir yang dahsyat tersebut, ya, dan seorang tidak akan mungkin bisa menjawab kecuali dibangun di atas keyakinannya dan ilmu pengetahuannya. Ada yang ditanya di alam kubur, Nabi ceritakan dalam hadis riwayat Bukhari, "Ammal munafik wa fi riwayatin al-Burtab," adapun seorang munafik dalam riwayat lain, orang yang ragu, kalau dia ditanya tentang pertanyaan ini, dia bertanya, berkata apa? "Ha la adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu." Ha, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap seperti itu, saya juga ikut mengucapkannya. Orang ini cuma ikut-ikutan saja. Tidak bermanfaat baginya kalimat itu di alam kubur. Iya. Siap kayak kita semua menjawab pertanyaan munkar dan nakir? Tiga pertanyaan. Yang lainnya kita tidak ditanya tentang itu. Tidak ditanya. Karena itu kadang, ya, makna penghambaan ini kita terpalingkan dari ya. Dan ini dari makar syaitan ya, pada orang-orang yang belajar. Ya. Syaitan itu paling benci kepada siapa? Orang yang belajar manhaj salaf. Itu yang paling dia benci. Sedunia, tidak ada lagi yang lebih benci. Karena itu kata Ibnu Abbas, orang yang paling disenangi segera binasa di atas muka bumi ini oleh iblis adalah saya, Ibnu Abbas. Karena bid'ah pun masuk dari manapun, dari pelosok dunia, datang kepada aku saya patahkan dengan sunnah. Ya, ada masalah tengah umat, Ibnu Abbas yang mengobatinya. Ya. Maka orang yang paling dicintai oleh iblis cepat mampus adalah siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Karena itu syaitan tidak akan pernah senang melihat para penuntut ilmu duduk dengan baik belajar. Ya, Rasulullah telah mengabarkan hal ini dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, inna syaitana qad ya'isa ya'budahu al-musalluna fi jaziratil arab walakin bitahrish. Sungguhnya syaitan itu sudah putus asa dijadikan sembahan di tanah Arab. Putus asa sudah, dia berada kemudian disembah. Iya, sebab orang sudah mengenal tauhid tersebar. Bagaimana cara syaitan? Bitahrish, mengadu domba antara sama mereka. Memalingkan mereka dari kebaikan. Iya. Kemudian di antara maksud dakwah jalan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang berdakwah dia maksudkan agar supaya kaum muslimin paham terhadap agamanya. Iya. Falaula nafar min kulli firqatin qa'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Ini kata ada satu kelompok dari kaum mukminin yang tetap tafaqquh mempelajari agama agar supaya mereka memberi peringatan kepada kaumnya. Ya, jadi peringatan itu maksudnya membuat mereka paham terhadap agama. Dan inilah yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muawiyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala hendaki padanya kebaikan, Allah akan membuat dia faqih di dalam agama. Ya. Karena itu ilmu yang disampaikan hendaknya memberikan pembelajaran. Ya, membuat faqih orang-orang yang meraih hidupannya. Iya, membuat faqih di dalam agama. Nah, ini mungkin ada sebagian orang bertanya, kenapa Ustaz tidak sebut nama-nama sururin itu siapa? Ya, mungkin ada yang bertanya begitu. Saya sengaja terus terang. Saya berkata saya sengaja tidak menyebut. Iya. Sebab nama-nama banyak di kaset-kaset saya yang lain. Bukan saya nggak bisa menyebut. Ya, tapi saya melihat penyakit. Iya. Selainnya sebut nama saja, tahu nama, tapi tidak mengerti apa kesalahan itu. Jadi harus diobati, harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Seorang hendaknya mengenal kesesatan itu akarnya di mana. Ya, supaya dimanapun dia berada, dia bisa selamat dari kesesatan itu. Kalau dia sebut nama-namanya sudah dia lupa, bagaimana caranya dia selamat? Iya. Bagaimana dia bisa selamat? Baik. Karena itu, ikhwani fillah, hendaknya kita semua menyadari bahwa dakwah ini adalah untuk memahamkan ilmu kepada manusia. Ya. Para ulama kita yang sering diangkat nama-namanya di masa ini, ya, dan yang paling banyak diangkat namanya di dalam masalah tahdir mentahdir itu adalah Syekh Rabi Habibullah. Ya. Seakan-akan digambarkan beliau itu tidak ada kerjaan kecuali apa? Mentahdir saja. Ya. Ini digambarkan oleh pihak yang berlebihan dan digambarkan pula oleh pihak yang menyepelekan. Beliau yang menggambarkan seperti itu. Dan ini tidak kita lihat pada beliau. Ya, hafizahullah. Justru siapa yang duduk? Ya. Dengan beliau akan tahu kesibukan beliau dengan ilmu syar'i. Ya. Beliau bikin daurah di Riyadh. Temanya Kitabul Iman dari Sahih Al-Bukhari. Ya. Kitabul Iman dari Sahih Al-Bukhari. Dari pembahasan Kitabul Iman, beliau terangkan akidah dan manhaj salaf. Ya. Dan dari situ beliau singgung memang sebagian hal yang berkaitan dengan kesalahan yang terjadi pada sebagian orang. Itu tidak ada masalah sebab asal temanya sesuai dengan apa? Jalan as-salaf di dalam mendidik. Ya. Beda dengan sebagian orang yang kerjanya keliling ke sana sini, pembahasannya masalah yayasan saja, hanya membahas masalah ini saja. Tidak membahas tentang buku-buku dan akidah as-salaf. Dikesankan seakan-akan salafian itu kerjanya hanya seperti itu. Iya. Ini dari hal yang hendaknya diperbaiki. Hal yang hendaknya diperbaiki. Kemudian yang perlu saya ingatkan juga bahwa dari maksud dakwah di jalan Allah, ya, seorang itu punya semangat manusia mendapat hidayah. Manusia mendapat hidayah. Dia senang kalau orang itu baik. Kembali kepada jalan yang lurus. Ya. Bukannya orang jatuh dalam kesalahan, justru ditimpalin. Ya. Sudah jatuh dikatakan, enak kan jatuh? Nah, cocok seperti itu. Lagi seorang muslim dan muslimah, apalagi dia seorang dai di jalan Allah. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam saking semangatnya manusia mendapat hidayah. Iya. Kadang beliau sangat bersedih ketika ada orang yang menolak hidayah. Dan Allah menegur beliau dalam sebagian ayat. Iya. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Janganlah jiwa kamu itu pergi dalam keadaan menyesali menangisi mereka. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menegur nabinya melihat apa kisah beliau terhadap pamannya Abu Talib. Ya. Allah menegur nabinya, innaka la tahdi man ahbabta, inna Allah yahdi man yasha. Ya, sungguhnya kalian, engkau Nabi Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini dari maksud utama dakwah di jalan Allah. Segala hal yang kita gambarkan hendaknya terukir di atas maksud ini. Kelihatan, ia pun mentahdir, menasihati, menjelaskan kesesatan, orang akan paham bahwa yang dia maksud adalah apa? Menasihati, ya, menarik orang itu kembali kepada pintu hidayah. Nah, kemudian dari maksud utama dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah agar supaya kaum muslimin dan muslimat terdidik dengan akhlak yang baik. Iya. Mendidik dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang indah. Iya. Dan akhlak yang baik itu sangat banyak sekali. Di antara pokoknya seorang banyak memberikan udzur kepada saudaranya. Iya. Sepanjang masih mungkin diberikan untuknya pintu udzur. Bukannya berjelek sangka. Kalau yang terjadi masalah masih banyak kemungkinan. Sudah menjadi gosip nasional sudah. Ramai sudah di Facebook. Ya, ceritanya. Ya. Bahkan sudah keluar negeri. Ya, ini sebab di internet ini urusannya urusan apa? Dunia yang membacanya. Masalah belum jelas. Masalah apa? Belum jelas. Hanya sangkaan saja. Dibangun di atas sangkaan, berbicara. Ya. Dengan sebagian orang. Dia makan daging saudaranya. Membicarakan kesalahan. Hal yang kadang belum dia perjelas. Kalau dia tampak hal itu sebagaimana hakikatnya, mungkin dia akan menyesali perbuatannya. Dia akan menyesali perbuatannya. Dan ini adalah hal yang tidak layak. Bertentangan dengan akhlak yang mulia. Ya, bertentangan dengan maqasid dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maksud di dalam berdakwah itu. Karena itu harus dicontohkan contoh yang baik. Ya, contohkan contoh yang baik. Nah, kita melihat dari para ulama kita, kadang menasihati satu orang, ya, bertahun-tahun dinasihati. Ya, Syekh Rabi menasihati Abdurrahman Abdul Khaliq. Ya, belasan tahun dinasihati oleh Syekh Rabi. Beliau membantah Salman Lauda satu buku. Ya. Sebelum bukunya dikeluarkan oleh beliau, dibaca oleh Salman selama setahun, dipegang. Tidak ada respon, tidak ada jawaban. Dan beliau bukan hanya memberi, tidak melacak dan tidak meminta jawaban. Ya. Setelah itu dilihat bahwa manusia perlu kepada bukunya, dikeluarkan sebagai nasihat. Dikeluarkan sebagai nasihat. Ini ulama. Ya. Mereka penasihat di tengah umat. Penasihat di tengah umat. Makanya harusnya yang kita contohkan di dalam diri kita. Karena itu, ya, pembahasan sebenarnya masih banyak sulitnya ada waktu membatasi kita. Saya tutup pembahasan ini dengan beberapa nasihat. Saya nasihatkan untuk diri saya dan kepada seluruh ikhwan sekalian. Saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada seluruh ikhwah bahwa kita hidup di atas muka bumi ini ada pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bertanggungjawab kepada siapapun dari manusia di atas muka bumi. Iya. Tanggung jawabnya adalah kepada siapa? Kepada Allah. Mau ditahdir oleh si fulan, oleh si Allan, oleh si anu ataupun si itu, tidak ada urusannya. Pertanggungjawabannya adalah kepada siapa? Kepada Allah. Kalau dia sadar akan hal ini, maka insyaallah taala kehidupannya akan menjadi indah, akan menjadi nikmat. Akan menjadi nikmat. Sebab inilah kehidupan seorang yang bertauhid. Kemudian yang kedua, hendaknya kita semua selalu ya, merujuk kepada para ulama, orang-orang yang berilmu dalam setiap keadaan, dalam setiap permasalahan. Karena mereka adalah lentera-lentera di tengah umat. Orang-orang yang ya, menggambarkan penyakit itu sekaligus memberikan obatnya kepada umat. Memberikan obatnya untuk menyembuhkan. Ya, dan inilah keadaan dari para ulama-ulama kita yang masih hidup saat ini. Ya, seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Rabi, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Zaid Al-Madakhali, dan selainnya dari para ulama besar di masa ini. Ya, nama-namanya tentunya banyak untuk disebutkan. Apa yang saya sebutkan tadi percontohan, bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Maka kita merujuk kepada ulama-ulama tersebut pada masalah-masalah yang terjadi. Dan seorang apabila memiliki ya, suatu ganjalan di dalam dirinya terhadap sebuah masalah ilmiah, dia boleh tanyakan kepada para guru, ustadz-ustadz, ya, orang-orang yang memiliki ilmu yang bisa membantunya Kalau mereka ditanya, insya Allah Ta'ala akan menjawab dengan ilmu. Kalau mereka pun tidak tahu, akan menjawab wallahu a'lam. Sebab jawaban wallahu a'lam bagian dari ilmu. Itu adalah seperdua dari apa? Seperdua dari ilmu seorang hamba. Ya. Kalau dia tidak tahu, maka dia menjawab wallahu a'lam. Allah yang maha mengetahui tentang hal tersebut. Ya. Kemudian saya nasihatkan agar semuanya selalu menjadi orang-orang yang menolong agama ini. Orang-orang yang menjadi sebab tersebarnya kebaikan di tengah manusia. Kunci-kunci kebaikan. Bukan pintu-pintu fitnah. Bukan pula pintu-pintu kejelekan. Ya. Dan hendaknya setiap orang mendidik dirinya dengan akhlak yang mulia. Mendidik dirinya dengan akhlak yang mulia. Jangan disangka bahwa ibadah itu hanya sekedar sholat, puasa sunnah, ya, melakukan tahajud. Dia berakhlak dengan akhlak yang mulia, itu bagian dari ibadah yang sangat agung. Bahkan pahalanya kadang lebih berat daripada itu. Ya, dia berakhlak yang baik pada dirinya, pada anak-anaknya, pada keluarganya, pada tetangganya, pada orang lain. Bahkan dia berakhlak kepada orang kafir pada tempatnya. Itu adalah bagian dari syariat dan tuntunan agama. Ya. Kemudian hendaknya setiap orang kewajibannya adalah banyak membenahi dirinya. Jangan disibukkan mengurusi orang lain pada hal-hal yang bukan apa tanggung jawabnya di situ. Dia juga tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal itu. Iya. Sebab yang berbicara di dalam masalah-masalah ilmiah adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Ya, tadi saya sebutkan dari ya, kisah dari Syekh Mukbil rahimahullah. Ya, ini ucapan Syekh Mukbil kalau diucapkan mungkin sebagian orang sudah sangat keras kritikannya. Bayangkan Syekh bilang kalian tinggalkan Salman, tinggalkan Safar, tinggalkan Rabi. Maksudnya Syekh Rabi. Ya. Akbilu al-kitab wa sunnah, kata Syekh. Kalian belajarlah, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Saya mendengar dari dia ini berulang kali. Ya. Dan tentu tahu, awal kali saya datang ke Yaman, pertanyaan yang paling pertama saya tulis di atas kertas, saya oper ke depan ke Syekh. Saya nulis apa? Ya Syekh, saya ini penuntut ilmu baru. Ya. Saya kemarin dengar tentang Sururiyah di Indonesia. Saya enggak sebut Indonesia ya. Saya dengar tentang Sururiyah. Tolong terangkan kepada saya, Sururiyah itu apa? Pertanyaannya terus berjalan. Sampai ke depan. Saya lihat Syekh membacanya. Beliau hanya tersenyum, setelah itu pertanyaan diletakkan. Kemudian beliau mengajar. Ya, rahimahullah. Nah, itu aneh bagi saya. Awal kali saya duduk, kok enggak dijawab pertanyaan saya? Hah? Ya, sekarang ini kalau misalnya ada yang masukkan pertanyaan, oh ini Ustaz, ada si fulan dan si Allah ditanya situ enggak dijawab. Oh, bahaya Ustaz ini. Hah? Nah, ini jangan dikatakan tidak terjadi. Ini terjadi pada sebagian orang. Terjadi. Ya. Syekh Rabi di sebuah acara judulnya As-Siddiq. Ya. Kedudukan jujur. Beliau ditanya tentang Abdullah As-Sabat. Salah seorang tokoh siapa? Syiatarat. Kata dia, ikhwan, jangan tanya saya masalah-masalah seperti ini. Ya. Jangan tanya saya masalah-masalah apa? Seperti ini. Beliau tidak menjawab. Nah, mungkin kalau ada yang menjawab seperti ini di kalangan kita, sudah habis nanti. Ya, ini terohi. Ya. Jelas ya? Seorang alim itu melihat kapan dia menjawab. Apa keperluannya dia menjawab. Di posisi apa dia menjawabnya. Ya. Di tengah orang-orang awam misalnya. Ya. Dia kebiasaannya di bid'ah khurafat. Kemudian dia duduk dengan orang yang kenal sunnah. Tapi ada mengajar, ada pemahaman sururiyah padanya. Tapi belajar tauhid darinya. Apakah saya harus berkata, si pulang sururi kamu tinggalkan. Dia kembali kepada apa? Bid'ah dan khurafatnya. Ini keliru namanya. Iya, keliru. Dan ingin saya sebutkan di sini suatu kalimat yang indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, "Laisal akilu man ya'lamu syarra minal khair. Innamal akilu alladhi ya'lamu khairal khairaini wa syarra syarraini." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan orang yang berakal, orang yang mengetahui kebaikan dari kejelekan. Iya. Jadi orang yang berakal, orang yang berilmu, itu tidak cukup sekedar dia tahu yang baik ini, yang jelek ini. Bukan itu, kata Syekhul Islam. Tapi al-akil, kata beliau, alladhi ya'lam khairal khairaini. Orang yang mengetahui yang terbaik dari dua yang baik. Dan orang yang mengetahui yang terjelek dari dua yang jelek. Sehingga kalau dia dihadapkan pada dua yang baik, dia pandai memilih yang terbaiknya apa. Dia dihadapkan pada dua yang jelek, dia tahu. Ya, kalau dia dipaksa untuk masuk, dia pilih yang paling sedikit kejelekannya. Nah, ini baru orang yang punya fikih dalam agama. Punya pemahaman, punya ilmu. Ya. Orang hanya sekedar tahu ini halal, ini haram, ini baik, ini tidak baik. Ya. Rata-rata penuntut ilmu yang baru belajar bisa mengetahui yang seperti itu. Tapi membedakan antara dua hal yang baik, yang memilih yang terbaik dari yang terbaik. Ya. Memilih yang terjelek dari dua yang jelek yang dia tidak bisa lepas darinya. Ini adalah orang-orang yang berilmu. Ya. Harus mengerti maqasid syariah. Maksud-maksud pensyariatan. Kerana tadi saya terangkan apa maksud. Seorang itu berbicara dalam masalah apa? Dalam masalah membantah ala-ala al-mukhalif. Berbicara tentang sururiyah maupun yang lainnya. Itu ada maksud-maksud agung di dalam syariat kita. Hendaknya kita wujudkan. Kalau itu kita pelihara, insya Allah akan bagus. Perkara itu. Urusan akan menjadi baik. Urusan akan menjadi baik. Kemudian saya nasihati kepada diri saya dan kepada seluruh ikhwah. Hendaknya kita semua ini tergolong pada orang-orang yang menyandang sifat seperti sifat Nabi Isa alaihi salam. Tatkala beliau berkata, waja'alani mubarakan aynama kuntu. Saya dijadikan oleh Allah berberkah dimanapun saya berada. Jadilah orang-orang yang berberkah dimanapun bumi menampungnya, langit menedahuinya. Hendaknya menjadi orang-orang berberkah. Membawa kebaikan bagi manusia. Memberi manfaat bagi manusia. Memberi manfaat bagi manusia. Bukan membuat manusia lari dari kebaikan. Jauh dari kebaikan. Iya. Tapi menjadi orang yang memberi manfaat. Ya, dan saya sampai hari ini masih terngiang-ngiang sebuah kalimat dari Syekh Mukbil. Ya. Ketika beliau menyinggung tentang hadis, yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunassiru. Permudahlah, jangan kalian persulit. Ya. Beri kabar gembira, jangan kalian membuat orang lari. Kata Syekh rahimahullah, Syekh khawatir orang-orang yang membuat manusia itu lari dari dakwah ahli sunnah karena perbuatannya, Syekh khawatir dia menanggung bagian dari dosanya sepanjang dia belum kembali kepada apa? Kembali kepada sunnah. Subhanallah, dia menjadi sebab orang tidak mau belajar. Ya, karena ada terjadi sebagian orang tidak mau lagi belajar. Ya, saya belajar ke sana dikatakan salah. Sini salah. Kalau begitu saya aman saja, tidak mau belajar. Ya. Berbuat maksiat dan seterusnya. Dan ini siapa yang menjadi sebab kejadian ini, dia pasti menanggung bagian dari apa? Bagian dari dosa, sebab dia menyebabkan manusia jatuh di jalan-jalan yang salah. Ya, karena itu jadilah orang-orang yang apa namanya menjadi kunci kebaikan bagi manusia, jangan menjadi kunci kejelekan. Ya Wallahu ta'ala alam.